Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita malam hari ini memasuki pelajaran 15. Nah, afan 17. Masuki halaman 17 dan sudah kita lewati bacaan, nah, kemudian juga tamarin. Sampai ke tamrin nomor 5 ya. Nah, nomor 5 selesai atau belum? Selesai. Sekarang belum, ini yang halaman 122 belum. Nah, berarti dari poin nomor 5 kan? Iya. Iya. Ya, perhatikan. Yas'alul mudarrisu kullan minat tulabi hada su'ala. Guru bertanya kepada setiap siswa pertanyaan ini. Limadza kharajta minal fasli? Kenapa engkau keluar dari kelas? Kenapa engkau keluar dari kelas? Limadza kharajta minal fasli? Fayaqulu, maka berkata si murid atau menjawab, kharajtu li titik-titik. Berarti ditambah lagi li annani, atau langsung fi'il. Lalu langsung fi'il berarti li asyroba al-ma'a misal. Ya, kita lanjutkan pertanyaan bacaan. Kharajtu li titik-titik mukhtaron minal asbabil atiyati. Nah, dengan memilih dari sebab-sebab berikut, memilih sebab-sebab berikut. Waqtaktu bi hadhihi al-sabura. Sebab-sebabnya ditulis di papan tulis. Nah, barakallahu fikum. Karena antum semuanya pegang kitab, lihat di kitab aja ya, supaya lebih ringkas pelajarannya. Apa jawabannya? Yang pertama, asyrabul ma'a. Meminum air. Kalau dikasih lam berarti li asyroba. Kalau ada lamnya berarti bacanya apa? Li asyroba. Harokat doma berubah menjadi fathah. Kenapa? Karena lam di situ saudarinya an. An huruf apa disebut? Harfu nasbin. Huruf yang menasob fi'il mudhari. Lam juga sama. Ini lam ta'lil. Termasuk juga harfu nasbin. Namun mansubnya dengan an mudmaro. An yang disembunyikan. Atau lebih tepatnya an di sini harfu ta'lil, huruf yang menunjukkan arti alasan. Fi'il mudhari' setelahnya mansub karena adanya an setelah lam yang disembunyikan. Lamnya muqaddaro. Nah, annya muqaddaro, afan. Annya muqaddaro, diperkirakan ada. Nah, jadi asal katanya li'an asyrobal ma'a. Gitu ya. Kharajtu li'an asyrobal ma'a. Cuman annya dibuang, disembunyikan menjadi apa? Li asyrobal ma'a. Nah itu, berarti antum menjawab milih nanti. Bisa mengucap gitu, kharajtu li asyrobal ma'a. Aku keluar untuk meminum air. Atau yang kalau yang kedua, kharajtu li adkhulal mirhado. Aku keluar untuk masuk kamar mandi. Atau kharajtu li aghsila wajhi. Aku keluar untuk membasuh wajahku. Kharajtu li adhhaba ilal mudiri. Aku keluar untuk pergi ke kepala sekolah. Kharajtu li akhudha daftari min jamili. Aku keluar untuk mengambil bukuku dari temanku atau pada temanku. Atau kharajtu li aqra'al i'lana. Aku keluar untuk membaca iklan. Pengumuman. 6. Terus berikutnya, a'rifu asbabal dawda. Li'a'rofa, berarti dibacanya li'a'rofa afan li a'rifa sababal dawdha, untuk mengetahui sebab kekacauan. Dawdha itu kacau, ribut. Atau kharajtu li ajlisa fi syams, aku keluar untuk duduk di bawah terik matahari. Atau li kharajtu li absuqa, li absuqa, aku keluar untuk meludah. Absuqa artinya apa? Meludah. Atau kharajtu li abhatha an mafatihi, aku keluar untuk mencari kunci, kunci-kunci. Atau berikutnya, kharajtu li as'ala mudarrisal fiqhi su'alan, aku keluar untuk bertanya kepada guru fikih tentang suatu soal. Nah, itu jawabannya nanti kalau ditanya. Nanti kita akan praktekkan. Yunabihul mudarrisu tulaba li wujubin nasbil fi'li ba'dala mita'lil. Guru mentanbih, memperingatkan para siswa li wujubin nasbil fi'li. Memperingatkan apa? Tentang wajibnya nasab fi'il. Tentang wajibnya nasab fi'il ba'dala mita'lil, setelah lam ta'lil. Nam. Barakallahu fikum. Lam apa disebut di situ namanya lam ta'lil. Ta'lil itu artinya pemberian alasan. Karena itu diartikan karena. Diartikannya apa? Karena. Setelah lam ada apa? Ada an yang disembunyikan, ya. Kalau kemarin kita sering bacaan kan? Kemarin kita baca apa? Uridu an adrusa fi kuliyati syariati, gitu kan? Uridu an adrusa fi kuliyati syariati. Aku ingin belajar di fakultas syariat. Kalau ini annya disembunyikan, enggak dibaca. Nam. Kharajtu li adrusa. Nah, gitu. Kharajtu li adrusa fil fasli, aku keluar untuk belajar di kelas. Keluar dari rumah misal. Nah, berarti ada an yang disembunyikan, yang muqaddaro, namanya muqaddaro. Muqaddaro itu diperkirakan ada artinya. Nah, fi'il mudhari' di situ mansub setelah lam ta'lil. Kenapa? Karena ada an yang disembunyikan. Berarti huruf nasabnya pada an-nya, bukan pada lam-nya. Lam-nya itu termasuk huruf jir. Huruf jir, lam-nya huruf jir. Nah, nanti fi'ilnya bisa ditakwil. Karena kemarin sudah pernah dijelaskan, kemarin dijelaskan bahwa an itu membuat masdar. An harfu nasbin wa masdarin. Berarti fi'il setelahnya bisa jadi masdar. Itu artinya. Seperti apa? Uridu an akula ta'ama. Aku ingin memakan makanan. Nah, itu akula di situ bisa dijadikan masdar menjadi apa? Uridu akla. Uridu aklat ta'ami. Aku ingin makan makanan. Itu. Nah, ini sama di sini juga. Kharajtu li'adkhulal mirhad. Li'adkhula. Adkhula. Ada fi'il di situ. Fi'ilnya bisa menjadi masdar. Menjadi apa? Kharajtu lidukhuli mirhad. Kharajtu lidukhulil mirhad. Itu arti dari apa namanya? Menta'wil masdar. Menjadikan fi'il yang kemasukan an itu menjadi masdar. Nah, insyaAllah lebih jelas ada pelajaran akan datang insyaAllah. Nah, yang sekarang masdarnya enggak usah dibikin dulu. Ya, kita ucap dengan fi'il mudhari' yang mansub dengan an, baik annya yang kelihatan ataupun yang muqaddara. Nah, sekarang pembahasannya yang muqaddara. Barakallahu fikum. Siapa yang mau duluan ditanya? Jawabannya milih di situ jawabannya. Milih dari yang ada di situ. Tapi jangan sama kalau temannya sudah jawab yang depan antum jawab yang belakang atau tengah. Iya. Anda tanya. Apa soal tadi? Lima ada ya. Enam. Limada kharajta minal fasli? Kharajtu li akhudha daftari min zamili. Naam, kharajtu minal fasli li akhudha daftari min zamili. Nah, boleh dikasih minal fasli, enggak masalah. Artinya apa? Aku keluar dari kelas untuk mengambil buku dari temanku. Nah. Santum. Iya, berikutnya. Limadha kharajta minal fasli? Kharajtu li abhatha an miftahi. Nah, miftahi. Tadi Anda baca mafatihi ya. An miftahi. Iya, aksantum. aku keluar untuk mencari kunciku. Iya. Berikutnya. Limada kharajta minal fasli? Kharajtu li'asrabal ma'a. Saya keluar untuk minum air. Iya, aksantum. Berikutnya. Habis ini ditanya sekali lagi pakai jawaban yang lain, tapi jangan lihat buku. Coba antum hafal satu jawaban, dihafal sambil ngelihat ana nanti jawabnya. Limada kharajta minal fasli? Kharajtu li'arifa sababa dawdu'i. Artinya? Aku keluar untuk mengetahui sebab-sebab kacauan. Iya, aksantum. Ini masih satu putaran, ini boleh lihat buku. Nanti satu putaran lagi tanpa lihat buku. Tidak antum hafal jawaban yang mau antum pakai di situ. Limada kharajta minal fasli? Kharajtu li ajlisa fi syamsi. Artinya? Aku keluar untuk duduk di terik matahari. Naam. Limada kharajta minal fasli? Kharajtu li an adhaba ilal mudiri. Artikan? Saya keluar untuk mendatangi kepala sekolah. Naam. Ya. Limada kharajta minal fasli? Kharajtu li aghsila wajhi. Artikan? Aku keluar untuk mencuci, membasuh wajahku. Naam. Sekarang bukunya ditutup. Betul. Ini ya jawaban yang tadi yang antum kira-kira gampang untuk ngucap. Siap. Limada kharajta minal fasli? Kharajtu li aghsila wajhi. Li aghsila wajhi. Aku keluar untuk membasuh wajah. Naam. Untuk membasuh wajahku. Limada kharajta minal fasli? Kharajtu li abhatha an miftahi. Ahsantum. Ya. Ganti. Limada kharajta minal fasli? Kharajtu li adkhulal mirhadi. Naam. Berikutnya. Limada kharajta minal fasli? Kharajtu li'arifa sababa dawda'i. Naam. Ahsantum. Ya. Ganti. Limada kharajta minal fasli? Kharajtu li'ashrabal ma'a. Naam. Limada kharajta minal fasli? Kharajtu li'adhhaba ilal mudarrisi. Naam. Limada kharajta minal fasli? Kharajtu li'aqra' al-Qur'ana fil masjidi. Naam. Ahsantum. Boleh seperti yang sekarang dibaca jawabannya, boleh juga memakai li annani itu apa, atau li anni, karena aku. Kharajtu minal fasli li annani maridun. Aku keluar dari kelas karena aku sakit. Nah, kalau pakai li anna berarti datang setelahnya isim dan khobar bentuknya, ya. Li annani maridun. Di situ ada isimnya berbentuknya iya, maridun khobarnya. Kharajtu li'anna Muhammadan kharaja. Aku keluar karena Muhammad keluar. Itu kan? Berarti bentuknya apa? Setelah anna di situ li'anna ada isim, ada khobar. Nah, kali ini langsung apa? Lam kemudian fi'il. Barakallahu fikum. Ya, kita sekarang masuk ke poin 6. Iqra' ma yali. Bacalah berikut ini. Nah, kita baca bareng. Sambil latihan untuk membiasakan lisan dan terjemahan. Uridu an adhaba ilal mustausaf. Uridu an adhaba ilal mustausaf. Aku ingin pergi ke apotik. Aku ingin pergi ke apotik. Klinik ya, Afan. Aku ingin pergi ke klinik. Nasitu an akula laka syai'an. Nasitu an akula laka syai'an. Aku lupa mengatakan sesuatu kepadamu. Aku lupa mengatakan sesuatu kepadamu. Uridu an ahfadzal Qur'anal Karima. Uridu an ahfadzal Qur'anal Karima. Aku ingin menghafal Al-Qur'anul Karim. Aku ingin menghafal Al-Qur'anul Karim. Nasitu an aktubad darsa. Nasitu an aktubad darsa. Aku lupa menulis pelajaran. Aku lupa menulis pelajaran. Uridu an adrusal lughatal arabiyata li'annaha lughatul Qur'anil Karimi. Uridu an adrusal lughatal arabiyata li'annaha lughatul Qur'anil Karimi. Aku ingin belajar bahasa Arab karena bahasa Arab tersebut, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'anul Karim. Aku ingin belajar bahasa Arab karena bahasa Arab bahasa Al-Qur'anul Karim. Nah, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an yang mulia atau Al-Qur'anul Karim. Nuridu an nas'aluka su'alan ya ustadzu. Nuridu an nas'aluka su'alan ya ustadzu. Kami ingin bertanya kepadamu soal wahai ustadz. Kami ingin bertanya soal kepadamu wahai ustadz. Aturidu an takula li syai'an. Aturidu an takula li syai'an. Apakah engkau ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Apakah engkau ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Yuridu akhi an yadrusa bil jami'atil islamiyati. Yuridu akhi an yadrusa bil jami'atil islamiyati. Saudaraku ingin belajar di Universitas Jami'ah Islamiyah. Jami'ah Islamiyah. Nasitu an aktubal unwana ala dharfi. Nasitu an aktubal unwana ala dharfi. Nah, aku lupa menulis alamat pada sampul. Ya. Aku lupa menulis alamat pada sampul. Nah, rekulfikum, mengartikan di situ tidak perlu mengartikan double fi'il fa'il. Kalau diartikan satu-satu, uridu aku ingin. An, tidak perlu diartikan. Adhaba artinya aku ingin pergi, gitu kan? Tidak perlu diartikan aku ingin pergi ke apotek. Double itu tidak perlu. Seperti yang di bawahnya, nasitu artinya aku lupa. Akula apa? Aku mengatakan. Tidak perlu diartikan, tidak perlu diartikan aku lupa aku mengatakan kepadamu sesuatu. Tapi cukup aku lupa mengatakan sesuatu kepadamu. Nah, kenapa? Kok fa'ilnya enggak diartikan pada fi'il yang kedua. Ya, gitu kan? Karena kalau ditakwilkan masdar juga enggak perlu keluar fa'ilnya. Kecuali dalam keadaan tertentu bisa dikeluarkan fa'ilnya. Karena tadi dibilang an itu huruf apa? Huruf nasab dan huruf masdar. Iya kan? Yang membuat fi'il menjadi masdar. Masdar itu kalau kita tasrif dahaba yadhabu dahaban itu masdar. Ya. Kata bayak tubuh katban atau kitabatan itu masdar. Kharaja yakhruju khurujan itu apa? Masdar bukan khurujan. Masdar itu yang maksudnya. Nah, ini an kalau masuk pada fiil, fiilnya bisa dijadikan masdar fiilnya. Kalau kita jadikan cuma masdar yang ada di sini, maka jadinya uridu adzahaba ilal mustausof. Aku ingin pergi ke klinik. Hanya panjang ya, adzahaba. Panjang ya, adzahaba. Aku ingin adzahaba ilan mustausof. Aku ingin pergi ke klinik. Berarti artinya sama antara masdar dan antara fiil. Ya enggak? Uridu an adzahaba ilan mustausof. Aku ingin pergi ke klinik. Sama dengan ngucap uridu adzahaba ilan mustausof. Nah, itu. Tadi adzahaba dibaca fathah. Kenapa? Karena sebagai objek. Uridu fiil dan fa'il. Adzahaba sebagai apa? Objeknya, aku ingin pergi, objeknya ke klinik. Nah, di sini juga kalau kita pakai fiil an adhaba, dia kedudukannya sebagai objek juga sama. Karena itu diucap an wa madakhala 'alaiha fi fahali nasbin maful bihi. An dan yang setelahnya menempati kedudukan nasab sebagai objek. Tetap sebagai objek. Bedanya kalau kita mengucap kalau an dikatakan an dan yang setelahnya yaitu jumlah kalimat setelahnya semuanya dijadikan sebagai objek takwilnya. Tapi kalau kita rubah kalimatnya langsung kepada masdar, uridu adzhaba ilal mustausof, berarti adzhaba langsung sebagai objek. Adzhaba ada alif lamnya kalau masdarnya. Iya, kasih alif lam enggak apa? Adzhaba. Di sini karena masdarnya tidak butuh untuk dimudhof ilaikan kepada yang lain. Jadi dikasih alif lam enggak apa? Uridu adzhaba ilal mustausof. Berbeda kalau kita ingin masdarnya untuk yang lain, seperti kita ingin uridu an yaktuba Muhammadun ala sabura. Uridu an yaktuba Muhammadun ala sabura. Aku ingin Muhammad menulis pada papan tulis. Aku ingin Muhammad menulis pada papan tulis. Ada an kan, berarti fi'il setelahnya bisa dijadikan masdar. Apa masdarnya? Uridu kitabata Muhammadin. Nah, berarti seketika itu masdarnya dimudhof ilaikan kepada fa'il. Enggak pakai alif lam kan? Uridu kitabata Muhammadin ala sabura. Aku ingin tulisan Muhammad pada papan tulis. Itu penggunaan bahasa, artinya bisa menggunakan fi'il fa'il. Kita katakan apa? Uridu an yaktuba Muhammadun ala sabura. Aku ingin Muhammad menulis pada papan tulis. Atau langsung masdarnya. An-nya enggak dibaca, langsung masdarnya. Uridu kitabah, kitabata Muhammadin. Kataba yaktubu kitabatan masdarnya. Uridu kitabata Muhammadin ala sabura. Atau yang pakai katban, uridu katba Muhammadin ala sabura. Aku ingin penulisan Muhammad pada papan tulis. Atau diartikan bakunya, aku ingin Muhammad menulis pada papan tulis. Baik pakai masdar atau pakai fi'il, boleh ngartikan sama. Uridu an yaktuba Muhammadun ala sabura. Uridu kitabata Muhammadin ala sabura. Artinya sama, aku ingin Muhammad menulis pada papan tulis. Nah, kalau ini kita bicara diri sendiri, maka masdarnya untuk diri sendiri. Enggak perlu dimudhofkan ke siapa-siapa, cukup karena itu cukup pakai alif lam aja. Uridu dhahaba ilal mustausof. Itu ya. Jadi masdarnya tidak sebagai mudhof, tidak. Masdarnya mudhof gitu ya. Kitabata Muhammadin. Iya, itu tergantung kalimatnya. Kalau tadi kan kalimatnya yaktubunya untuk siapa? Fa'ilnya untuk Muhammad. Uridu yaktubu Muhammadun. Uridu an yaktuba Muhammadun ala sabura. Nah, yang fa'ilnya yaktubu siapa? Muhammad kan? Muhammad, ya. Kalau ini uridu an adhaba, siapa fa'ilnya? Saya. Nah, itu maka kalau fa'ilnya saya boleh diganti tanpa disebutkan fa'il, masdar saja dikasih alif lam. Boleh enggak disebutkan fa'ilnya? Maksudnya kalau disebutkan jadi mudhof ilaih fa'ilnya. Boleh mengucap apa? Uridu dhahabi ila mustausof. Aku ingin kepergianku ke klinik. Kalau arti lafadznya gitu. Aku ingin kepergianku ke klinik. Tapi arti bakunya aku ingin pergi ke klinik. Arti ringkasnya. Nah, itu berkaitan dengan apa? Maksudnya berkaitan dengan an ini membuat fi'il setelahnya jadi masdar. Nah, sehingga kita ucap uridu dhahaba ila mustausof. Nasitu al-qaul laka syai'an. Kala yaqulu masdarnya qaulan. Nasitul qaul laka syai'an. Nah, atau nasitu qauli laka syai'an. Boleh dimudhof ilaikan boleh kepada fa'il. Yang fa'ilnya tadi berupa apa namanya? Dhohir aqulu, fa'ilnya berupa mustadir ya. Berubah menjadi mudhof ilai, bukan jadi fa'il lagi, mudhof ilai. Qauli jadinya. Nasitu qauli laka syai'an. Uridu an ahfadzal Qur'anal Karim menjadi uridu hifdza. Uridu hifdzal Qur'anal Karimi. Mudhof ilai, enggak perlu dikasih alif lam hifdzanya. Nasitu an aktuba darsa, nasitu kitabatad darsi. Uridu an adrusal lughatal arabiyata. Uridu dirosata, dirosatal lughatil arabiyati. Karena darosai drusu masdarnya dirosatan. Nuridu an nas'aluka soalan ya ustadzu. Nuridu nas'aluka berarti di sini as'alu soalan. Nuridu soalana laka ya ustadz. Berarti soalan. Karena fa'ilnya di situ wujuban nahnu diganti fa'ilnya menjadi mudhof ilaih menjadi nuridu su'alana laka ya ustadu. aturidu antakula li syai'an, aturidu kaulaka li syai'an, aturidu kaulaka li syai'an, itu masdarnya. Yuridu akhi an yadrusa bil jami'atil islamiyati, menjadi yuridu akhi dirosata, yuridu akhi dirosata ad-dirosata bil jami'atil islamiyati. Nasitu an aktubal unwana ala dharfi, menjadi nasitu kitabatal unwani ala dharfi. Nah, itu maksudnya kalau an-nya dihilangkan dimunculkan masdarnya. Nah, jadi gitu kalimatnya ya. Itu yang dimaksud dengan an itu huruf masdar. Huruf masdar artinya apa? Fi'il setelahnya bisa dijadikan masdar. Nah, perkara fi'ilnya, perkara masdarnya mudhof ilaih kepada yang lain tergantung fa'ilnya. Fa'ilnya masdarnya, fa'ilnya apa ketika itu? Nanti fa'ilnya bisa jadi mudhof ilaih. Nah, atau kalau fa'ilnya dihulangkan berarti diganti alif lam, diganti al. Ya, bisa dimengerti ya. Yang antum jadi apa namanya? Pemahaman adalah cukup memahami an masuk ke fi'il mudhari, fi'ilnya menjadi mansub, gitu aja. Masdarnya enggak perlu diperhatikan. Masdar sih untuk ini aja, untuk pengetahuan tambahan yang nanti ketika muncul di pelajaran-pelajaran akan datang antum sudah mengerti, sudah ada pembukaan dari hari ini. Nah, jadi yang antum pahami an setelahnya fi'il mudhari menjadi mansub. Apa tanda nasabnya? Fathah. Atau kalau fi'ilnya berakhiran nun, maka nunnya yang dibuang, seperti yadhabani, nah, maka nunnya dibuang, atau yadhabuna, nunnya dibuang. Barakallahu fikum. Poin ketujuh, ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan an, bacalah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memakai an. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memakai an. Nah, kasih contoh satu. Aina turidu an tadhhaba fi utlatus shayfi? Kemana engkau ingin pergi pada liburan musim panas? Nah, cukup dibaca itu ya. Kemana engkau ingin pergi? Kenapa dibaca langsung pergi? Enggak perlu dibaca fa'ilnya tadi. Kenapa? Karena diartikan masdar saja. Tidak perlu diartikan aina turidu an tadhhaba. Kemana kamu ingin pergi? Atau kemana ingin kamu pergi? Nggak perlu diartikan double. Kemana kamu ingin pergi? Fi utlatus saif, pada liburan musim panas. Jawabannya uridu. Nah, karena tadi pertanyaannya turidu, jawabannya uridu. Uridu an adhaba. Jadi gitu. Uridu an adhaba fi utlatus saifi ila titik-titik. Nah, ila koryati atau ila baiti ami. Ya. Aku ingin pergi pada liburan musim panas ke desaku atau ke rumah pamanku. Nah, boleh juga jar majrur taruh di belakang. Uridu an adhaba ila baiti ami fi utlatus saifi, pada liburan musim panas. Karena jar majrur boleh taruh tengah, boleh taruh belakang, boleh juga taruh depan. Yang jar majrur. Siap jawab? Apa ini? Apa jawab bareng? Ya, coba baca nomor 2 lalu dijawab. Dibaca soalnya lalu jawabannya dan diartikan. 5 turidu an tadrusa lughatal arabiyata. Ahsanta, rokatnya bagus, benar semua. Artikan. Kenapa? Kenapa kamu ingin belajar bahasa Arab? 6. Jawabannya? Uridu an adrosa. Adrusa. An adrusa lugotal arobiata li anani apa? Kayak di atas saja, di atas. Li apa? Di atas itu? Li afhama li, atau li? Li afhama. Nah, iya. Al-Quran. 6. Li afhama al-Quran al-Karimah. Ya, li afhamal Quran al-Karim. Jadi setelah lam dikasih fi'il mudhari' langsung ya. Boleh gitu. Kalau mau dikasih li anani pun boleh juga. Kalau jawabannya li anani, bisa kita jawab uridu an adrusal lughatal arabiyata li anani uhibbu lughatal arabiyyah, karena aku mencintai bahasa Arab. Atau li annani uridu an a'rifa lughatal arabiyyah, karena aku ingin mengerti bahasa Arab. Itu ya. Nah, kalau singkat seperti tadi, uridu an adrusal lughatal arabiyyata li afhamal qur'anal karima. Ahsantum. Nomor 3. Ma'a man turidu antal'aba. Antal'aba. Antal'aba. Ya. Dengan siapa engkau ingin bermain? Nah, jawabannya. Uridu an al'aba ma'a zaujati. Artinya? Aku ingin bermain bersama istriku. Udah nikah belum antum? Ya, berikutnya. Harapan yang terpendam. Min ayyi idaati turidu antas. Min ayyi idaatin turidu antas ma'al ahbaro. Ahsantum. Dari radio mana ingin kamu dengarkan berita? Uridu antas ma'al ahbaro. An asma'a, untuk diri sendiri failnya. Uridu an asma'al ahbaro minal ida'atin linggamas. Nah, min ida'a jangan dikasih alif lam, mudah pilih. Min ida'atin linggamas. Iya, ahsantum. Nomor 5. Mada turidu an tasroba ya akhi. Apa yang ingin kau minum, wahai saudaraku? Ya, jawabannya. Uridu an asroba qahwata. Artinya? Aku ingin minum kopi. Ya, asantum. Lima turidu an tadhaba ila tabibi. Kenapa engkau ingin pergi ke dokter? Uridu an adhaba ila tabibi lil ilaji. Naam, artinya? Aku ingin pergi ke dokter untuk berobat. Nah, berarti itu langsung kepada masdar. Ya. Uridu an adhaba ila tabibi lil ilaji. Nah, kalau dikeluarkan fi'il fa'ilnya, berarti setelah lam dikasih fi'il fa'il. Nah, jadi apa menjadi? Uridu an adhaba ila tabibi li'u'alija marodi. Artinya alaja yu'aliju itu mengobati. Aku ingin pergi ke dokter untuk mengobati penyakitku. Seperti qatala yuqatilu muqatalatan qitalan. Seperti alaja yu'aliju mu'alajatan ilajan. Seperti itu wasannya, ilaj dari qatala yuqatilu atau alaja yu'aliju fa'ala yufa'ilu. Berarti kalau pakai fi'il, uridu an adhaba ila tabibi li'u'alija. Dari fa'ala yufa'ilu, berarti dari ufa'ilu, jadi u'alija. Li'u'alija marodi. Nah, yang tadi boleh, lil'ilaji, langsung singkat ke masdar jawabannya. Nah, atau uridu an adhaba ila tabibi li'annani maridun. Misalkan, karena aku sakit. Ya, terus, nomor berikutnya. Mada turidu an ta'kula fil asya'i. Apa yang engkau inginkan? Apa yang engkau ingin makan? Apa yang engkau ingin makan di waktu sore? Uridu an akula fil asya'i lahma gonamin. Ahsantum. Artinya? Aku ingin makan sore daging kambing. Nah, nomor 8. Mada nasita? Apa yang kamu lupa? Nasitu an akula mauzan. Saya lupa makan pisang. Nah, barakallahu fikum. Kenapa pisang yang antum contohkan? Ya, yang makanan surga tat. Barakallahu fikum. Pisang itu katanya memperkuat apalan ya. Insyaallah. Menguatkan konsentrasi. Iya, pisang itu. Ya antum coba antum cari anunya, cari manfaat tentang misal. Singkat tanah itu untuk itu, untuk menguatkan konsentrasi hafalan, membuat bahagia. Maksudnya ininya menurut penelitian kenyataannya walam. Iya. Yang bahagia gambar merah-merah. Nomor 8 itu lanjutan. Iqra'il amthilatal atiyata li lam ta'lil, li lam ta'lil. Bacalah contoh-contoh berikut untuk lam ta'lil. Lam ta'lil yaitu apa tadi? Lam yang memiliki arti pemberian alasan. Fi'il, fi'il mudhari' setelahnya mansub dengan an yang muqaddara. Gitu ya. Nah, ya kita baca bareng. Nadrusul lughatal arabiyata linafhamal Qur'anal karima wal haditsan nabawiyyah syarifa. Nadrusul lughatal arabiyata linafhamal Qur'anal karima wal haditsan nabawiyyah syarifa. Naam. Yang pertama kita baca nadrusu, fi'il mudhari' dibacanya tetap pada aslinya nadrusu. Kenapa? Karena tidak ada apapun yang membuat dia mansub. Ya. Namanya apa? Terbebas dari pengaruh nasab atau pengaruh jasem, sehingga dibacanya rofa nadrusu. Kami ingin belajar bahasa Arab agar paham. Linafhama. Kalau diartikan satu persatu, agar kami paham. Agar kami paham. Tapi diartikan masdar, diartikan singkat menjadi kami ingin belajar bahasa Arab agar paham Al-Quranul Karim dan hadis Nabawi yang mulia. Itu ya. Diartikannya masdar aja. Kenapa? Karena setelah lam itu ada an. Jadi enggak perlu diartikan double kepada fi'il fa'il. Tidak perlu diartikan kami ingin belajar bahasa Arab agar kami memahami Al-Quranul Karim. Enggak perlu. Cukup langsung ke masdarnya. Kami ingin belajar bahasa Arab agar paham Al-Quranul Karim dan hadis Nabawi Asyarif. Nah, nomor 2. Qamal mudarrisu liyaktuba 'alas saburah. Nah, ya saburati, membiasakan harokat enggak apa-apa, saburati. Kalau bacaan waqaf 'alas saburah. Kalau bacaan yang pasihnya di waqaf. Cuman kenapa kita sering enggak mewaqaf? Karena untuk melatih apa namanya? I'rab, nanti kan antum akan menemui i'rab. I'rab itu harokat akhir pada kata. Nah itu pelajaran i'rab. Yang supaya terbiasa mengerti i'rab, kedua supaya mengerti kata sepenuhnya. Sepenuhnya kata itu apa? Sehingga dibaca akhirnya. Tapi kalau bacaan fasihnya, akhir kata itu ketika waqaf enggak boleh dibaca. Jadi kita baca qamal mudarrisu liyaktuba 'alas sabura. Tapi yang kita lakukan adalah yang bukan fasihnya untuk tujuan tadi. Qamal mudarrisu liyaktuba 'alas saburati. Nah itu. Qamal mudarrisu liyaktuba 'alas saburati. Guru berdiri untuk menulis pada papan tulis. Guru berdiri untuk menulis pada papan tulis. Kharajtu minal fasli li asyrabal ma'a. Kharajtu minal fasli li asyrabal ma'a. Aku keluar dari kelas untuk minum air. Aku keluar dari kelas untuk minum air. Dhahaba abi ila juddata liyashtariya sayyaratan. Dhahaba abi ila juddata liyashtariya sayyaratan. Bapakku pergi ke Jeddah untuk ke Jeddah. Bapakku pergi ke Jeddah untuk membeli mobil. Bapakku pergi ke Jeddah untuk membeli mobil. Khalaqanallahu ta'ala lina'budahu. Khalaqanallahu ta'ala lina'budahu. Allah menciptakan kami untuk beribadah kepadanya. Untuk beribadah kepadanya. Dakhaltul hamama li'aghsila wajhi. Dakhaltul hamama li'aghsila wajhi. Aku masuk kamar mandi untuk mencuci wajahku. Aku masuk kamar mandi untuk mencuci wajahku. Nah, membasuh. Dakhaltu ya. Dakhaltul hamama li'aghsila wajhi. Dakhaltul hamama li'aghsila wajhi. Aku masuk kamar mandi untuk membasuh wajahku. Aku masuk kamar mandi untuk membasuh wajahku. Dahabtu ila maktabil baridi li'akhudal barqiyata lati allati ja'atni min abi. Dhahabtu ila maktabil baridi li Naam, dhahabtu ila maktabi. Ada ila maktabil baridi. Li akhudal barqiyata. Kalau disambung li akhudal barqiyatal lati ja'atni amsi. Ja'atni min abi. Naam. Ya, aku pergi ke kantor pos untuk mengambil telegraf yang datang dari bapakku. Aku pergi ke kantor pos untuk mengambil telegraf yang datang dari bapakku. Fatahtu nafidhata liyadkhulal hawa'u fadakhala dhubabu. Fatahtu nafidhata liyadkhulal hawa'u fadakhala dhubabu. Aku membuka jendela agar angin masuk, lalu lalat masuk. Aku membuka jendela agar angin masuk, lalu lalat masuk. Naam, dubab itu lalat. Pada khala dubab, lalu lalat masuk. Ya Hamzatu, adhabul ana ila suqi li ashtariya dafatira wa aqlaman li walaka wali su'ada. Ya Hamzatu, adhabul ana ila suqi li ashtari dafatira wa aqlaman li walaka wali su'adu. Wali su'ada. Wali su'ada. Ada lam. Setelah lam itu isimnya majrur, kasro. Karena ini mamnu' minasarfi, maka tanda kasronya diganti fathah. Nah, wahai Hamzah, aku sekarang pergi ke pasar untuk membeli buku tulis, pena-pena untukku dan untukmu dan untuk su'ad. Wahai Hamzah, aku sekarang pergi ke pasar untuk membeli buku-buku dan pena-pena untukmu dan untuk su'ad. Nah, barakallahu fikum. Ya. Untukku, untukmu ya tadi. Li untukku, li laka untukmu. Wali su'ada. Wali su'ada untuk su'ad. Ya, cukup ya. Ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan? Apa? Yang keras. Penjelasan lam ta'lil. Lam ta'lil itu lam yang membuat fi'il mudhari' menjadi mansub. Lam ta'lil itu masuk pada fi'il mudhari', disebut lam ta'lil. Kalau lam huruf jar masuk pada isim. Masuk pada isim disebut lam huruf jar. Hadal kitabu li Muhammadin. Kitab ini untuk Muhammad. Li Muhammad, lam huruf jar, Muhammad isim majrur, gitu kan? Kalau lam yang masuk pada fi'il disebut lam ta'lil. Lam ta'lil itu sebetulnya huruf jar. Huruf jar. Cuman dia dikatakan lam ta'lil karena memberikan arti alasan. Nah, mana yang majrur? Yang majrur masdar muawalnya, masdar dari an dan fi'ilnya itu majrur, masdarnya. Nah, dan huruf jar itu tidak bisa masuk pada fi'il, masuknya pada isim. Karena itu ada an yang disembunyikan, an muqaddara. Iya kan? Yang namanya huruf jar masuk pada fi'il enggak? Enggak. Nah, ini kenapa masuk pada fi'il? Kita katakan masuk karena kita katakan itu enggak masuk pada fi'il tapi masuk pada huruf an yang disembunyikan. Gitu kan? Sehingga apa? Li'an yaktuba gitu. Li'an yaktuba, asal li'an yaktuba. Contohnya misalkan uridu li'an yaktuba Muhammadun ala sabura. Menjadi uridu liyaktuba Muhammadun ala sabura. Nah, an yang disembunyikan ini fi'il setelahnya bisa menjadi masdar. Masdarnya apa? Kata bayaktubu. Masdarnya kadban atau kitabatan. Maka menjadi apa? Uridu kitabata Muhammadin. Aku ingin penulisan Muhammad. Kalau diartikan secara lafaz, aku ingin penulisan Muhammad pada papan tulis. Kalau arti bakunya, aku ingin Muhammad menulis di papan tulis. Arti bakunya sih sama antara memakai masdar dan memakai fi'il itu sama. Sama kita mengucap uridu an yaktuba Muhammadun ala sabura dengan uridu kitabata Muhammadin ala sabura, artinya sama. Arti terjemahannya sama. Kalau arti perlafatnya sedikit beda. Kalau arti perlafat, aku ingin Muhammad menulis di papan tulis. Uridu an yaktuba Muhammadun ala sabura, arti perlafat. Kalau masdar, uridu kitabata Muhammadin ala sabura, aku ingin penulisan Muhammad di papan tulis. Itu kan arti perlafat ya. Tapi kalau arti secara makna sama. Keduanya artinya sama. Yaitu apa? Aku ingin Muhammad menulis pada papan tulis. Nah, kesimpulannya ada pertanyaan tadi tentang lam ta'lil. Lam ta'lil itu lam yang membuat fi'il mudhari' menjadi mansub. Namun yang memansubkan bukan lamnya, an setelahnya yang disembunyikan. Muqaddaro. Nah, itu. Kesimpulannya gitu. An membuat fi'il mudhari' setelahnya menjadi masdar. Karena itu disebut harfu masdarin. Apa itu masdar? Kalau kita mentasrif, tasrifan yang ketiga itu masdar. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, itu masdar. Itu masdar, ya, nam, gitu ya. Nam, tarakallahu fikum. Ya, ada apa lagi pertanyaan? Kalau setelah masdar ada maf'ulun bih, di situ juga masuk. Setelah masdar ada maf'ul bihi. Ya. Ya tergantung konteks kalimat sih. Iya, kalau masdar itu kedudukannya bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, itu masdar. Kalau maf'ul bihi pasti mansub. Nah, itu ya. Jadi beda-bedanya gitu. Kalau masdar bisa mansub, bisa marfu, bisa majrur. Kalau maf'ul bihi pasti mansub. Kecuali kalau masdar yang dimaksud maf'ul mutlak. Kalau maf'ul mutlak itu pasti mansub. Maf'ul mutlak pasti mansub. Kadang-kadang dibahasakan dengan masdar, tapi maksudnya maf'ul mutlak. Itu. Jadi kalau masdar masih umum, bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, tergantung kedudukannya dalam kalimat. Nah, kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.